Yohanes pasal telung. Naria sambaato parisi no sanga ka i Nikodemus. Ia sambaato pangenia ka agaman to Yahudi. Ia naratari jai Yesus tempo gavengi pada nanguli ka ia. Guru, nanotom ka kami. Komi samba guru to ni suru alata. Sabana da aria samba tau mama manggavia ka baraka. Eva to ni kavia komi. Ane alata da ano sangganinggani ante ia. Nesono mo Yesus. Aku mpumpu no tesa ka komi. Da aria samba tau mamala majadi to dea rarapu parenta nu alatala. Ane ia da arau tempanjili. Neku tanamo ini Nikodemus ka ia. Ivenu sampe tau to na tuau mara o tempanjili. Na tantu mo ia da amamala mesua bari. Rarantai indona padera o tempanjili. Nesono mo Yesus. Aku mpumpu no tesa ka komi. Ane tau da arau te ante uwe. Pada ante kuasa nu sanagasa nu alatala, tau etu da mamala majadi todea riarapu parenta nu alatala. Koro batata ei na jadinggari manusia, tapi to na jadinggari kuasa nu sanagasa nu alatala, etu mo katuvua na bou. Jadi nee komi matek aja mangepetesaku etu, to na nguli komi kana raute panjili. Pueri na kantabuim pakariumba ni podotana. Kita na ngepe serena, tapi daa ninjani tanggariumba karatana, padem pakariumba rakalauna. Ibe tu bou ante tau to nio tempanjili, ante kuasa nosa nagasa nu alatala. Padem ikutana vo umo ini Nikodemus ka Yesus. Ivenu, sampe etu mamalama jadi? Nesono mo Yesus. Komi ei gurun to Israel to nibila. Ivenu sampe daa ninjani mu batua nu tesa ku ei, aku mpumpu nu tesa ka komi. Kami ei no tesa ka komi, nuapa to ninjani kami. Pada kami na nguli ka komi, nuapa to nikita kami mboto. Tapi komi da amadota mantarima tesa kami etu. Komi da anom para saya, ane aku no tesa ka komi, eva nuapa to na jadi ri dunia ei. Ivenu komi mamala mempara saya, ane aku membatesa ka komi, nuapa to na jadi riara suruga. Da apa ria samba atau nyorem pakari suruga, nang kita tona jadi risetu. Aga aku, ananu manusia tona naung gari suruga, pakariara dunia tona kita itu. Nabi imu sanggolu nompo via sanggayu ule, dari tambaga di karababaina, pada nionggotakanan pakalanga-langa, ala isema-sema mantingoa ule itu, kana matubu. Nasimbayu eba ule itu, nionggotakan pakalanga-langa, ibetu bau aku ananu manusia, kana ranggotakan pakalanga-langa, ala isema-sema mumpara saya aku, mumbarata katubua mabelo, sampe rika saya-sayena. Sabana nabeten puu moto benu alatala, ka manusia ri dunia, sampe nivaina anana to samba alau, ala isema-sema mumpara saya ia, da amaropu, tapi mumbarata katubua mabelo, sampe rika saya-sayena. Sabana patuju alatala, numpakau ananam boto maratari dunia ei, da ala mumpakasala manusia, tapi ala ira mamala rapakasala mana. Tau to numpara saya ananu alatala itu, da rapakasala. Tapi tau to da anumpara saya ia, nipakatantu mosalana, sabana ira da anumpara saya ananu alatala, to samba alau itu. Nipakatantu mosala manusia, sabana ananu alatala naratari dunia, eva reme nombavanta karumauna, tapi manusia aganom pokono karumauna, sabana pokaingu ira najaa. Isema-sema nanggabia kajaana, da antoto nompokono reme. Pada ira da antoto madota mumpaka mosu reme itu, ala pura-pura pokaingu ira tona jaa itu, nee mati kita. Tapi isema-sema tona nua pokainguna, madota mumpaka mosu reme itu, ala manotora kita pokengu ira nantuki dota ala tala. Nopu itu nalaimo Yesus ante anak guruna pakari bagia Yudea. Risetu ia neto'o barsakuya kasayana ante ira, pada numbadiu tau, eva tandaina ira na jadi to pemperasaya ia. Tempo itu Yohanes to pediu da apani suara kariara tarunggu. Ia numbadiu tau, ringata ainon no singa mosu ante ngata salim, sabana risetu na dea uwe. Tau-tau bate-bate na naratari jaina pada ni diuna. Di situ anak guru Yohanes no singgarau ante samba atau to Yahudi eva ada mempegasa koro. Jadi nalaumu anak guru narijai Yohanes ante nanguli. Guru, dan itora komi, tau to no sanggani ante komi, risambote binanga Yordan, to ni popo kita komi kakami bopia. Ia vou numbadiu tau, pada pura-pura tau nalaum pakarijaina. Nesono mo Yohanes, da aria samba ama mala mumbarata nuapa ane da aravai ala talaka ia. Ngepe ko mimboto mo tesa kubo pia nanguli. Aku ei da ama gauto mumpaka salama toni janji ala tala. Aku ei agatau toni suro mokoluka ia. Ane ripo susam ponika boti langgai mo tomo sangganika boti besi. Tapi veganu boti langgai aga ni kanggore na mosu ante ia pade na dambam pu umorara na mangepe suara boti langgai itu ibe tu vou ante aku vei aku na dambam pu umoraraku ia kana mantambai rabila tapi aku ei kana mantambai rapakakedi tona naung gari suruga itu ne liungga langang gari pura-pura manusia tapi tono puung gari dunia ei bate-bate na manusia biasa. Ia aga nombatesa nuapa-nuapa tona jadi di dunia ei. Tapi tona naung gari suruga itu, ne liung galangang gari pura-pura manusia. Ia nombatesa nuapa toni kitana pade toni epena. Tapi da aria sambaa tau tonan tarima pantesana itu. Tapi tau-tau tonan tarima tesana itu, nompakanoto antipovia ira itu, iram puumpu nompangaku ala tala nakono. Tau toni suro ala tala itu, ia mo toni posumba ala tala, sabana ia mpu umpu unipaka kuasa nosa nagasa nu ala tala. Umana ala tala nompotove ia, pade ni vaina ka ia mpengele-ngele kuasa. Isema-sema to nompara saya anana itu, kana mumbarata katubua mabelo samperika sae-saena. Tapi isema-sema to da ana tundu rijai anana, da'a mombarata katubua mabelo itu. Ira agar apabela karau raranu alatala sampai rika sae-saena.